السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di waktu subuh yang berkah ini, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, sekaligus kita bacakan pendalilan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib dalam kitab beliau Tanwirul Masalik. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, Ar-Ruknu Tasi' wal Ashir, rukun yang ke-9 dan ke-10. Maksudnya adalah rukun salat ya. Rukun yang pertama adalah tentunya niat, yang kedua adalah qiraatul Fatihah, yang ketiga adalah al-qiyam, yaitu berdiri. Kemudian yang keempat adalah ruku, yang kelima adalah tuma'ninah ya. Lalu yang keenam adalah i'tidal, yang kedelapan tuma'ninah di dalam apa i'tidal. Lalu yang akan kita bahas hari ini adalah rukun yang ke-9 dan rukun yang ke-10, as-sujudu wa tuma'ninatu fihi, sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Tentunya sujud ini, ma'asyiral muslimin, adalah salah satu bagian penting di dalam salat. Satu kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa'akthiru fihi minad du'a. Kondisi atau tempat di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud, kata Nabi SAW. Maka hendaknya dia memperbanyak berdoa ketika dia sedang sujud. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warka'u wasjudu, warka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kalian. Jadi penyebutan satu bagian dari ibadah menunjukkan apa namanya ahammiyah, menunjukkan urgensi atau pentingnya bagian tersebut ya. Padahal salat tidak hanya ruku, tidak hanya sujud, tapi ada gerakan-gerakan yang lain. Tetapi secara khusus Allah menyebutkan warka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kalian. Tentunya itu menunjukkan apa urgensi atau pentingnya pembahasan tentang bagian yang disebutkan tersebut. Begitupun di hadis yang menjadi apa namanya patokan di dalam pembahasan salat, yaitu hadis orang yang buruk salatnya kemudian diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya beliau berkata, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Ya, kemudian sujudlah engkau sampai engkau tuma'ninah di dalam sujudmu. Oleh karenanya Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Tsumma yasjud." Kemudian, yaitu setelah dia i'tidal, dia sempurna berdiri, dia membaca zikir-zikir seperti Rabbana walakal hamd, ya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du, dan zikir yang lain jika ingin ditambahkan. Setelah itu, yaitu setelah i'tidal, berdiri dengan sempurna, yastawi ya qa'iman, berdiri dengan sempurna. Tahapan selanjutnya adalah, kata Ibnu Naqib, thumma yasjud. Kemudian, hendaknya setelahnya dia sujud. Wa syurutu ijza'ihi. Adapun syarat-syarat agar sujud ini diterima. Apa syarat-syarat agar sujud yang dilakukan oleh seseorang diterima? Yang pertama, ayyubashira musallahu bijabhatihi au ba'diha makshufan. Yang pertama yang harus dilakukan agar sujud itu diterima adalah orang yang sujud hendaknya dia menempelkan keningnya. Menempelkan keningnya, jidatnya kalau kata orang ya, jidat atau kening. Menempelkan keningnya atau sebagian keningnya ya musallahu ya ke apa namanya ke lantai atau ke tempat di mana dia sholat. Jadi kita letakkan apa kening ya, kita letakkan kening kita ke tempat sholat maksufan, maksufan dalam kondisi kening kita apa terbuka, artinya tidak boleh ada penghalang antara kening kita dengan tempat sholat ya, tempat di mana kita sujud. Ini yang pertama ya, ayyubashira musallahu bijabhatihi au ba'diha makshufan. Seorang yang sholat dia harus menempelkan kening atau sebagian keningnya ke tempat dia sholat atau ke tempat dia sujud makshufan dalam kondisi terbuka. Wa an yanala musallahu thiqala ra'sihi. An yanala musallahu thiqala ra'sihi. Dan hendaknya tempat sholatnya itu, yaitu tempat di mana dia meletakkan kening, ya, ketika dia sujud, ayyanala musallahu thiqala ra'sihi. Hendaknya, apa namanya, tempat dia sujud itu menahan berat kepalanya. Ya, bisa mendapatkan atau menahan berat kepalanya. Artinya memastikan bahwasanya dia benar-benar telah meletakkan keningnya ketika dia melaksanakan sujud di dalam sholat. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil ya. Dikatakan di sini jaa fi ba'di riwayat hadis musi shalah. Ya, datang dalam beberapa riwayat terkait dengan hadis orang yang sholatnya buruk. Kemudian diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalamnya thumma yukabbiru fayasjud. Kemudian takbir lalu sujud. Fayumakkinu jabhatahu minal ard hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarkhi. Kemudian dia meletakkan keningnya di atas tanah ya. Meletakkan keningnya di atas tanah atau di atas ubin atau di tempat dia apa namanya di tempat dia sujud. Jadi harus benar-benar apa keningnya itu menempel ke tempat di mana dia sholat, di lantai atau di tanah atau di ubin dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan kewajiban meletakkan kening dengan sempurna di tempat sujud adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dari Khabbab radhiyallahu taala anhu qala syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata fi ramdha'. Kami mengadu ya, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat di atas pasir yang panas. Ya, jadi di Arab ya tentunya pasir, apalagi kalau sedang musim panas tentunya pasirnya pun menjadi sangat panas. Falam yushkina ya. Dan beliau tidak menanggapi keluhan kami. Ini menunjukkan bahwa sujud adalah satu hal yang sifatnya wajib, rukun. Dan ini menunjukkan bahwa menempelkan kening ke tempat sujud adalah sesuatu yang harus, ya, tidak bisa ditinggalkan, ya, illa min udhrin, kecuali uzur, ya, tidak bisa sujud. Wa fi riwayatin indal Baihaqi, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan harru ar-ramdha fi jibahina au akuffina falam yushkina. Dikatakan panasnya pasir, ya, panasnya apa namanya, panasnya cuaca pada hari itu menempel di kening dan telapak tangan kami, tetapi Nabi tidak menanggapi keluhan kami. Ai falam yazal syakwana bitarkhisihi lana fitarkil mubasyarah bil jabha. Artinya kami tetap saja terus-menerus meminta, tetapi Nabi pun tidak memberikan apa namanya rukhsah dalam hal ini. Walaupun tentunya ada rukhsah dalam bentuk yang lain. Ada rukhsah dalam bentuk yang lain. Tidak ada rukhsah ketika alasannya panas, tapi ada rukhsah dalam bentuk yang lain. Apa itu rukhsah dalam bentuk yang lain? Apa yang diistilahkan dalam istilah fikih tabrid, ya, tabrid, yaitu menunggu sejenak sampai benar-benar sejuk cuacanya. Ya, idza shtaddal harru, ya, apabila panas itu sangat, ya, fa'abridu, kata Nabi, maka tunggulah beberapa saat sampai cuaca dingin, cuacanya sejuk, kan begitu. Lalu kalau orang terlanjur memulai sholat di waktu cuaca sedang panas, ya mau tidak mau dia harus meletakkan keningnya dan telapak tangannya di atas sesuatu yang panas. Oleh karenanya dalam fikih itu diundur beberapa waktu, ya, sampai benar-benar sejuk. Dan ini menunjukkan bahwa Islam agama yang mudah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, dan hendaknya antakun ajizatuhu a'la min ra'sihi. Ya, hendaknya ajizatuhu a'la min ra'sihi. Hendaknya bagian belakang dari tubuhnya seperti dubur misalnya, a'la min ra'sihi, lebih tinggi posisinya daripada kepala. Tentunya ini bagi orang yang sujud adalah satu hal yang otomatis. Ketika kita sujud, tentunya bagian yang tadinya di bawah ke atas. Ya, seperti mohon maaf, dubur misalnya, itu di bawah. Ketika kita berdiri di bawah. Tapi ketika kita sujud di atas. Dan bagian yang di atas ke bawah. Contohnya adalah kepala. Oleh karenanya dikatakan antakuna ajizatuhu a'la min ra'sihi. Hendaknya bagian belakang tubuhnya, ya, ajizah itu bagian belakang, ya. Ajizatul mar'ah. Nabi itu menyolatkan seorang wanita di bagian tengahnya, ya, di bagian pinggangnya. Ah, itu harus lebih tinggi daripada daripada kepalanya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhuma, sajada fa wada'a yadayhi wa'tama ala rukbatayhi wa rafa'a ajizatahu wa qala hakadha kana Rasulullah yasjud. Ya, satu ketika Al-Barra ibni Azib sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya, dan beliau beriktimad, bertumpu kepada kedua lututnya, dan beliau mengangkat bagian belakang tubuhnya, dubur. Wa qala hakadha kana Rasulullah yasjud. Beginilah dahulu Nabi sujud. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, lalu disebutkan juga di dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, ya. Lalu selanjutnya, wa an la yasjuda ala muttasilin bihi yataharraku biharakatihi kakummin wa imamatin. Dan tidak boleh seorang yang sholat itu sujud di atas sesuatu yang menempel dengannya. Ya, yang mana sesuatu yang menempel dengannya itu dia bergerak ketika dirinya bergerak. Misalnya baju ini menempel dengan saya, ketika saya bergerak baju ini bergerak. Ya. atau apa namanya imamah yang ditaruh di atas kepala itu menempel dengan saya. Ketika saya bergerak, imamah bergerak. Nah, kata beliau, an la yasjuda ala muttasilin bihi. Hendaknya seorang yang sholat tidak sujud di atas sesuatu yang menempel dengannya. Ya, di mana seandainya dia bergerak, maka benda itu akan bergerak. Kakum min wa imamatin. Seperti lengan baju dan apa namanya imamah, sorban yang diletakkan di kepala. Tentunya ini untuk memastikan sempurnanya sujud. Ya, sebagaimana tadi hadis-hadis yang sebelumnya menunjukkan bahwa meletakkan kening di atas lantai tempat sholat itu adalah sesuatu yang wajib. Maka tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi dari sesuatu yang wajib. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa an la yaqsida bi huwiyihi ghaira sujud, wa an la yaqsida bi huwi apa bi huwiyihi ghaira sujud. Dan orang yang salat itu tidak boleh memaksudkan apa namanya merunduk kecuali dalam rangka sujud. Jadi ketika seseorang iktidal, lalu dia turun badannya, dia turunkan badannya, misalnya dia letakkan lutut dan tangannya, dia tidak boleh memaksudkan sesuatu yang lain kecuali sujud. Kalau dia turun, lalu dia letakkan lutut kemudian tangannya, ya dalam rangka bersembunyi dari pandangan musuh, maka ini tidak disebut dengan sujud. Tidak disebut dengan sujud. An la yaqsida bihuwiyihi ghaira sujud. Hendaknya dia tidak memaksudkan apa namanya turunnya dia untuk sujud kecuali untuk sujud, karena innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Wa an yadha juz'an min raqab min rukbataihi wa butuni asabi'i rijlaihi wa kaffaihi 'alal ard. Dan seorang yang salat meletakkan bagian dari kedua lututnya dan apa namanya bagian dalam dari apa bagian dalam dari jari-jari kakinya, ya jari-jari kakinya, wa kaffaihi dan kedua telapak tangannya alal ard. Jadi selain kening ya, dalam riwayat juga hidung, ada bagian yang lain yang harus kita letakkan ketika kita sujud. Yang pertama adalah kedua lutut kita letakkan di apa namanya di lantai. Lalu jari jemari kaki kita hadapkan ke kiblat. Terbayang ya, jari jemari kaki ketika kita sujud itu tidak kita buat apa namanya terbentang, tetapi kita jadikan jari jemari itu menghadap ke arah kiblat, dan juga kita meletakkan kaffaihi alal ard, yaitu kedua telapak tangan kita di atas tanah atau di atas di mana kita salat. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah, di atas kening ya. Dan beliau asyara biyadihi ila anfihi, di atas kening, dan beliau berisyarat kepada hidung. Oleh karenanya hidung pun harus menempel. Lalu waliyadain, kedua tangan. Warrukbatain, kedua lutut atau dengkul. Wa atrafal qadamaini, dan apa ujung-ujung jari kaki. Itu pun dihadapkan ke arah kiblat ketika kita sedang sujud. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini jelas ma'asirul muslimin ya. Jadi yang pertama adalah ajizatuhu a'la min ra'sihi, bagian belakang tubuhnya lebih tinggi dari bagian depan, bagian atas. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang menempel dengan orang yang sholat tersebut, di mana kalau dia bergerak benda itu bergerak, seperti contohnya apa namanya kummin, lengan baju atau imamah, yaitu sorban yang diletakkan di atas kepala. Dan orang yang sujud hendaknya dia tidak turun untuk sujud kecuali dengan niat sujud. Dan dia meletakkan apa bagian dari kedua lututnya, lalu jari-jemari kakinya diarahkan ke arah kiblat, dan kedua tangannya ditempelkan ke mana? Ke bumi atau ke tanah atau ke ubin atau lantai di mana dia melaksanakan ibadah salat. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Walau ta'azzarat tankisu." Ya. Seandainya seseorang tidak bisa melakukan at-tankis. Ya, apa itu at-tankis? Ya, tangkis di sini kata para ulama ja'lu a'lahu asfalahu. Menjadikan bagian tubuh yang di atas di bawah. Ya, ini kepala kan di atas nih. Nah, ketika kita sujud itu di bawah dan yang di bawah ke atas. Itu namanya at-tankis. Ya, at-tankis. Kalau seseorang tidak bisa melakukan at-tankis, lam yajib wad'u wisadatin liyadha'al jabhata 'alaiha. Kalau seseorang tidak bisa sujud, ma'asyiral muslimin, dikarenakan sakit dan lain sebagainya, apakah perlu dia meletakkan bantal agar keningnya menempel di atas bantal tersebut? Kata beliau, tidak perlu. Lau ta'adzarat tankisu lam yajib wad'u wisadatin liyadha'al jabhata 'alaiha. Kalau seandainya seseorang tidak bisa melakukan tangkis, yaitu meletakkan bagian atas di bawah, bagian bawah ke atas, kalau dia tidak bisa melakukan itu, lam yajib, maka tidak wajib atasnya meletakkan bantal untuk sujud. Bal yakhfad qad al-qadr al-mumkin, tetapi dia hendaknya merunduk, ya membungkuk sesuai dengan kadar yang bisa dia kerjakan. Al-qadra al-mumkin, tetapi hendaknya dia apa, membungkukkan badannya sebagai isyarat bahwa dia sedang sujud dengan kadar yang mungkin dia kerjakan, kadar yang bisa dia kerjakan. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, al-muradu bitankisi antusbihya asfalahu a'la min a'alihi. Ya. Maksudnya adalah bagian atas, bagian bawah menjadi di atas. Dia lebih tinggi daripada bagian atas. Fa'idha amkana dhalika biwad'i wisadatin lazimahu. Ya. Tetapi kalau seandainya memang bisa menggunakan bantal, tidak masalah diletakkan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Ya, tidak masalah kalaupun ingin meletakkan bantal. Wal muradu bi kalamil musannif, adapun yang dimaksud oleh perkataan Ibnu Naqib ini adalah la yatahaqqaqu at-tankisu biwad'il wisadah. Jadi tidak disebut tangkis kalau hanya dengan meletakkan bantal. Fa indaha la yajib, maka enggak wajib. Tapi kalau ingin silahkan, tidak masalah, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Tapi tidak wajib. Artinya tidak wajib untuk meletakkan bantal agar kening kita bisa menempel. Tapi kalau ingin melakukan itu tidak ada larangan. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Walau usiba jabhatuhu li jirahatin ammatha wa syaqqa izalatuha sajada 'alaiha bila i'adatin." Seandainya seseorang itu usiba jabhatuhu, keningnya itu tertutup dikarenakan ada luka misalnya di bagian kening sehingga diperban, dan dia kesulitan untuk melepaskan perban tersebut, maka dia boleh sujud di atas perban tersebut bila i'adatin, tanpa harus mengulang. Ya, artinya sudah dianggap sah. Sujud yang dia lakukan sudah dianggap sah. Lalu dikatakan, wa hadza aqalluhu, dan ini paling minimal. Wa akmaluhu, adapun tata cara sujud yang paling sempurna, mari kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita ingin berpindah dari posisi i'tidal, ya, posisi berdiri setelah ruku atau i'tidal, kita ingin berganti posisi menjadi sujud, yang pertama harus kita lakukan, kata beliau, ayyukabbira, hendaknya kita takbir. Ya, takbir apa namanya? Takbir intiqal. Ya, takbir yang menandai perubahan gerak dari satu posisi ke posisi yang lain. Ayyukabbir, hendaknya yang pertama dia lakukan takbir. Wa yadau rukbataihi thumma yadaihi, kemudian hendaknya dia meletakkan lutut, kemudian meletakkan kedua tangannya. Thumma jabahatuhu wa anfahu duf'atan. Ya, jadi takbir, setelah takbir meletakkan kedua lutut, yang ketiga adalah meletakkan kedua tangan, yang keempat adalah meletakkan kening dan hidungnya duf'atan wahidah. Artinya berbarengan. Ketika kita meletakkan kening dan hidung itu kita letakkan secara berbarengan. Wa yadhu yadayhi hazwa mankibaihi, dan hendaknya dia ketika sujud itu meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Ya, meletakkan tangannya ketika sujud ya diletakkan sejajar dengan apapun pundaknya. Mansyuratul asabi nahwal kiblah, dalam kondisi jari jemarinya terbuka begini menghadap ke arah kiblat ya. Jadi jangan begini tapi begini. Jelas ya? Jadi ketika sujud yang sempurna kata beliau adalah pertama takbir, lalu meletakkan lutut, meletakkan tangan, meletakkan wajah dan hidung sekaligus, lalu hendaknya memposisikan tangan sejajar dengan apapun pundaknya dalam kondisi jari-jarinya terbuka menghadap kiblat. Lalu dikatakan di sini wa yufarriq au yufarriqu raqabataihi rukbataihi wa qadamaihi qadra shibrin, hendaknya antara kedua lutut dan kedua kaki dibuka qadra shibrin, jarak satu jengkal. Jadi lututnya jangan ditempel, lutut ya tempat kita bertumpu itu jangan ditempel lututnya, begitupun kaki, bagian kedua kaki itu tidak ditempel. Tetapi hendaknya kata beliau yufarriq, hendaknya dia yang sholat itu memisahkan antara lututnya, jaraknya satu jengkal, antara lutut dengan lutut satu jengkal, dan antara apa namanya kaki dengan kaki satu jengkal. Wa yarfa'ur rajulu batnahu, dan kalau yang sholat itu laki-laki hendaknya dia mengangkat perutnya, artinya perutnya dijauhkan dari pahanya, perut dijauhkan dari pahanya. An fakhidaihi wa dhira'aihi an janbaihi, dan hendaknya lengannya dijauhkan dari rusuknya. Jadi perut dijauhkan dari paha ya, kemudian tangan dijauhkan dari apa rusuk. Dalam riwayat bahkan Nabi sampai terlihat apa putihnya ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Ini kata beliau cara yang paling sempurna. Pertama takbir, lalu meletakkan lutut, kedua lutut, meletakkan kedua tangan, meletakkan wajah dan hidung bersamaan, meletakkan tangan sejajar pundak dalam sujud dalam kondisi jari jemari yang terbuka, kemudian memisahkan antara lutut, kedua lutut jarak satu jengkal, begitupun kedua kaki jarak satu jengkal. Seorang laki-laki mengangkat perutnya menjauh dari bagian paha, dan lengannya dijauhkan dari bagian rusuk ya, rusuk kanan dan rusuk kiri. Profesor Dr. Mustafa Dib di dalam mengomentari poin ini, beliau membawakan dalil cukup banyak, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dikatakan thumma yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan, maka aku melihat Nabi mengucapkan Allahu akbar ketika akan sujud. Itu dalil bahwa ketika i'tidal menuju sujud itu takbir. Dalil yang kedua adalah dari Wa'il Ibni Hujar radhiyallahu taala anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, tapi kalau beliau bangkit dari sujud beliau angkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain. Lalu dalam riwayat Abi Humaid radhiyallahu taala anhu fi sifati salatihi dikatakan Abi Humaid berkata thumma yasjud fa amkana anfahu wa jabhatahu, maka beliau meletakkan kening dan hidungnya, jadi kening dan hidung harus menempel. Wa nahaya yadayhi an janbayhi, beliau naha Beliau menjauhkan kedua tangannya dari rusuk kanan dan rusuk kiri. Wa wada'a kaffayhi hadwa mankibaihi. Dan aku melihat Nabi meletakkan tangannya ketika sujud sejajar dengan pundaknya. Tangan diletakkan sejajar dengan pundaknya. Ya, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Jadi ketika Nabi sujud, beliau menempelkan kening dan wajah, kening dan hidung, lalu menjauhkan tangan dari rusuk, ya, lalu meletakkan tangan ini sejajar dengan pundak. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lalu dikatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Al-Barra radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka. Kalau engkau sujud, kata Nabi, maka letakkanlah telapak tanganmu di tempat sujud, letakkanlah telapak tanganmu di tempat sujud dan angkatlah kedua mirfaq, kedua siku-sikumu diangkat. Artinya tidak ditempel ke tulang rusuk. Ya, tidak ditempel ke tulang rusuk tapi diangkat. Lalu dikatakan di sini dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibni Buhainah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Nabi itu kalau salat beliau membuka, ya, di antara kedua tangannya, ya. Hatta yabdu bayadu ibtayhi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau alaihi salam, jadi dibuka, ya. Tentunya ini kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah tentunya disesuaikan kondisinya. Baik, ma'asirul muslimin, dan ada beberapa dalil, tapi saya rasa beberapa hadis itu sudah cukup, ya. Adapun wanita, kata beliau, watudommul mar'atu. Adapun wanita tidak dibentangkan. Jadi kalau wanita, tangannya didekatkan ke tulang rusuknya, begitupun perutnya berusaha didekatkan ke bagian pahanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dan yang lainnya dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'ataini tusalliyan. Satu ketika Nabi melewati dua orang wanita yang sedang salat, faqala, maka Nabi bersabda, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard. Kalau kalian sujud wahai wanita, kata Nabi, maka dekatkan sebagian daging ke bumi. Artinya tidak dibuka seperti laki-laki, tapi wanita itu lebih tertutup, ya, tidak dibentangkan tangannya, lalu kakinya pun, perutnya tidak dijauhkan dari betis, karena wanita kullama astar lahun yakunu afdol. Kalau setiap semakin menjadikan mereka tertutup, maka itu semakin bagus. Fa innal mar'ata, kata Nabi, karena sesungguhnya wanita itu laisat fi dzalika karrajul, hukumnya tidak sama seperti laki-laki. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yaqulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan, hendaknya dia mengucapkan zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak tiga kali, berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim. Surat Al-Waqi'ah 74, ketika turun ayat ini Nabi Muhammad bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Ya, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah zikir itu di dalam ruku' kalian. Oleh karenanya kalau kita ruku' kan doanya subhana rabbiyal azim. Dan ketika turun firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi berkata, ija'aluha fi sujudikum. Jadikanlah zikir itu di dalam sujud kalian. Ya, oleh karenanya, tiga kali kalau kita ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca tiga kali. Wa yazidu man kulna yazidur ruku tasbihan kama sabak fir ruku. Dan kalau mau ditambah dengan dengan zikir-zikir yang lain, tidak masalah ditambah, kata beliau. Dikatakan di sini, ay yazidul munfaridu wa imamun jama'atan mahsurina radau bitatwil masya'a an yazid wal awla an yazid ila ihda asyrah tasbihatan bi'adadi raka'at aktharal witr. Dikatakan oleh beliau, kalau seorang yang munfarid atau seorang imam yang memang sudah punya kebiasaan dengan makmumnya memanjangkan zikir ketika ruku dan sujud, maka tidak masalah apa namanya memanjangkan zikir dan memanjangkan zikir saat ruku dan memanjangkan tasbih ya saat ruku dan sujud, tidak masalah. Karena ada riwayat Imam Muslim dari Huzaifah radhiyallahu taala anhu ketika menceritakan tentang sifat salat Nabi, thumma raka'a, kemudian Nabi ruku, faqala subhana rabbiyal azim, fakana ruku'uhu qariban min qiyamihi, dan saat itu rukunya beliau mendekati berdiri, berarti lama ya, bukan hanya 3 kali, lebih dari 3. Kemudian beliau sujud membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan sujud beliau itu qariban min qiyamihi, lamanya mirip dengan berdiri, artinya bukan hanya 3 ya, boleh lebih dari 3. Lalu dikatakan di sini, summa, kemudian hendaknya dia berkata, Allahumma laka sajattu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis ini riwayat Imam Muslim ya, di dalam bab salatul musafirin wa qasruha ya, dari hadis Muhammad ibni Salamah radhiyallahu taala an, walaupun di dalamnya tidak ada kalimat bihaulihi wa quwatihi. Adapun redaksi yang beliau bawakan, dibawakan oleh Ibnu Naqib, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wa ja'at hadhil jumlatu fi haditsin akhar an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ada hadis yang lain, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, fa idza da'a fa hasanun, dan seandainya seseorang berdoa ketika dia sujud maka itu bagus ya. Berdasarkan apa namanya? Banyak dalil ya bahwasanya sujud adalah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ini ma'asirul muslimin, alhamdulillah hari ini cukup panjang pembahasan tentang sujud, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan menjadikan kita mengerjakan satu ibadah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas rukun yang ke-11 dan rukun yang ke-12, yaitu duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.